Mitra Bisnis, pemerintah memangkas dana untuk infrastruktur dalam APBN perubahan tahun ini sebanyak hampir 15 triliun. Akibatnya, sejumlah proyek pembangunan akan diundur atau dibatalkan. Salah satu anggaran yang akan dihapus adalah anggaran pembangunan Rusunawa Ciliwung. Padahal, Rusunawa itu bagian dari tujuan awal mengatasi banjir. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Ya, memang masalah utamanya itu adalah penerimaan pajak itu menurun. Ia tidak sampai target you. Subsidi bertambah dengan harga minyak yang naik, termasuk juga dengan pemakaian minyak yang naik dan termasuk juga kurs dolar lu yang tinggi. Karena semua lu import pakai dolar. Atau sekarang dolar jadi 12 ribu lebih. Ini semua mengakibatkan lu punya subsidi tambah besar. Sehingga apapun satu-satunya yang bisa lu potong adalah anggaran pembangunan lu. Ini yang terjadi sekarang ini, saya pikir jauh lebih tinggi daripada yang you sebutkan anggaran pembangunan yang dipotong. Yaitu PU aja saya pikir sudah dipotong lebih dari 20 triliun dia. Yang lain-lain. Jadi semua-semua ini menyebabkan saya pikir yang memang tidak ada income mau apa. Mungkin tahun depan kalau ini caranya bekerja begini juga bayar gaji pun mesti utang. Ini yang terjadi sekarang di negara kita ini. Karena tidak efisiennya pemerintah lo ini dan strategi yang salah karena dia tidak berani naikkan minyak, subsidi kita sudah di atas 400 triliun. Apa yang juga bisa harapkan lagi dari pemerintah lo ini? Cuma bikin cari-cari muka aja, cerita, cuma janji-janji kosong aja menurut saya. Akhirnya tidak bisa diharapkan. Toh ini tinggal 3 bulan lagi ya sudahlah. Mau apa kita? Nah, untuk kedepannya, apa yang bisa menjadi sumber pendapatan tambahan kita untuk menambal defisit APBN kita, Pak? Ada pendapatan, kurangi subsidi lo. Itu yang paling gampang. Naikkan harga minyak. Jangan lu bilang naikkan minyak. Tapi lu betul-betul mengubah daripada subsidi yang sekarang ini kita lakukan untuk minyak ini. Itu ya ubah langsung kepada manusianya. Jangan juga kasih subsidi itu kepada mobilnya. Yang banyak disalahgunakan oleh orang yang punya mobil. Subsidi langsung kepada rakyat miskin. Itu yang paling penting. Setelah lu subsidi rakyat miskin, lu sudah selesai semua dapat sesuai dengan apa yang kita hitung. Yang kedua itu sisanya mungkin ada lebih dari 100 triliun. Itu lu pakai untuk kasih kerjaan rakyat, supaya rakyat ini ikut membangun infrastruktur. Apakah dia bikin irigasi, kecil-kecilan, dia bikin jalan, dia bikin jembatan, dia bikin itu, semua upaya di samping dia bekerja, itu dipakai sektor-sektor yang produktif. Jangan sektor di mana subsidi minyak itu semua jadi uap aja, jadi asap aja, dan tidak ada gunanya buat rakyat kita. Jadi lu kasih kerjaan dia melalui bangun infrastruktur dari hasil kelebihan daripada yang lu potong subsidinya itu. Jadi juga jangan lu bilang lu naikkan minyak. Enggak, uang itu dipakai sebagian untuk mensubsidi rakyat kasih kerjaan dengan juga rakyat itu membangun infrastrukturnya. Kalau perlu dia pakai cangkul itu gali selokan-selokan, gali bikin irigasi di mana-mana di sawah-sawah. Ini kan rusak semua di sistem irigasi. Jalan-jalan, jembatan-jembatan di kampung. Jadi semua itu lu lakukan untuk rakyat dulu. Bukan lu bikin jalan tol. Itu tidak ada urusan itu jalan tol itu nanti aja bikin irigasi untuk rakyat supaya pertanian kita membaik. Lu bikin irigasi, apa lu bikin jembatan-jembatan di kampung-kampung itu supaya betul-betul lebih baik. Itu semua lu bisa lakukan dengan rakyat bekerja, pasti rakyat juga menerima kalau dia dapat kerjaan. Malah dia dapat jembatan, dia dapat irigasi, dia dapat, dia semua pasti juga mau menerima bahwa subsidi itu bukan lokasi untuk orang yang punya mobil. Ini yang menurut saya yang harus kita lakukan, tapi ini kan dulu pemerintah kita ini mau populis-populis saja sekarang. Kita menghadapi akibatnya dan pemerintah yang akan datang ini yang jadi korban. Ya, cuma enak-enak jalan-jalan ke Fiji untuk apa. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.